Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini adalah waktu yang begitu luar biasa. Afdhalu ayami dunya ayyamul asyr, sebaik-baik hari dunia adalah hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan juga ini adalah hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, hendaknya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan berbicara tentang 10 hari pertama Dzulhijjah, kita tidak bisa pisahkan dengan mengerjakan ibadah haji atau ibadah haji. Dan berbicara tentang ibadah haji, kita tidak bisa pisahkan dengan salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu sa'i antara Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, lalu Safa ke Marwah 3, lalu Marwah ke Safa 4, lalu Safa ke Marwah lagi 5, lalu Marwah ke Safa 6, dan Safa ke Marwah lagi 7, dan berakhirlah sa'i di Marwah. Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah di hitungan yang ke-7. Dan berbicara tentang sa'i, maka kita tidak bisa pisahkan dengan sosok wanita besar, wanita mulia. Siapa lagi kalau bukan Hajar alaihissalam. Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar, wanita yang menorehkan catatan emas di dalam sejarah peradaban manusia dan sejarah peradaban umat Islam secara khusus. Hajar adalah ikon dari ketundukan kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Hajar adalah ikon dari kepatuhan terhadap suami dan pemimpin rumah tangganya. Hajar adalah ikon seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, dan seorang ibu yang akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan selama tidak membuat Allah murka, untuk kebaikan, keselamatan anaknya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, demi mendapatkan air dan makanan untuk buah hatinya, beliau berjuang dan mencari sesuatu ke Safa, lalu ke Marwah. Tidak ada ke Safa lagi, tidak ada lagi ke Marwah lagi, sampai 7 kali, sampai Allah SWT memberikan jalan keluar berupa air yang menjadi air paling berkah di dunia, yaitu air zam-zam. Air zam-zam. Upaya Hajar, perjuangan Hajar, bukan hanya menghasilkan air untuk putranya Ismail, tapi juga untuk jutaan bahkan miliaran orang setelah beliau. Itu menunjukkan betapa berkahnya perjuangan beliau, betapa berkahnya effort beliau, betapa berkahnya yang beliau lakukan. Hasil dari perjuangan beliau bukan hanya untuk anak saja, bukan hanya untuk Ismail saja, bukan sebatas membuat Allah memberikan pertolongan kepada anaknya Ismail dari kematian, tapi juga memberikan kehidupan dengan air. Sampai hari ini, zam-zam menjadi menu yang tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Zam-zam menjadi air yang selalu diprioritaskan dan diinginkan oleh orang-orang yang beriman, setiap orang diberikan hadiah air zam-zam, maka dia akan gembira, dia akan senang, dia akan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia berhadapan dengan air yang begitu berkah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, hendaknya di hari-hari ini kita renungkan profil dari Hajar. Kita baca sejarah beliau, kita baca biografi beliau, kita ambil hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu taat kepada pemimpin beliau dalam rumah tangga, suami beliau, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau di lembah yang tandus, yang tidak berpenghuni, yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada unta, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu begitu diturunkan di lembah tersebut, suaminya alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, langsung balik kanan dan beranjak pergi dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang istri yang begitu baik dan setia ini, itu terkejut dengan sikap suami yang tidak seperti biasanya. Suami yang selama ini penuh kasih sayang, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kehangatan, penuh dengan perhatian, tiba-tiba meninggalkan beliau. Maka secara spontan beliau mengejar suaminya dan mengatakan, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'." Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu di lembah yang tidak ada tanda kehidupan ini? Tapi Nabi Ibrahim diam saja. Lalu beliau kembali bertanya dengan pertanyaan yang serupa, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'? Apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada manusianya?" Dan ketika lebih dari satu kali beliau menyampaikan hal tersebut dan tidak direspon, maka wanita salihah ini pun mengganti pertanyaannya. Wanita salihah ini pun bertanya dengan pertanyaan yang lebih tajam, lebih bermakna, lebih punya nilai. Beliau bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini, wahai suamiku? Lalu direspon oleh suaminya bahwa ini adalah perintah Allah. Maka Hajar pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Allah enggak akan menyanyiakan kita. Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan bantu. Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah pasti akan menyelamatkan. Allah pasti akan mensupport. Idzan la yudayyi'una. Pasti Allah enggak akan sia-siakan kita. Dan terbukti iman yang dituangkan melalui lisan dan upaya yang tidak kenal lelah, tidak kenal henti, tidak kenal putus asa, bolak-balik sebanyak 7 kali dari Safa Marwah, Marwah Safa, akhirnya membuahkan pertolongan Allah. Allah keluarkan zam-zam melalui malaikat Jibril, dan semenjak itu mulailah kehidupan di lembah yang bernama Bakkah atau Makkah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Allah muliakan, saudari-saudariku yang semoga Allah berkahi, di sinilah pentingnya mental sami'na wa ata'na. Mental kami dengar, kami taat. Mental istislam, menyerah kepada Rabbul Alamin. Istislam, menyerah pada tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat kepada Nabi SAW adalah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu taat kepada suami. Taat kepada suami. Selama selama tidak maksiat, la ta'atan li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. 10 hari pertama ini, hadirin, gak bisa dipisahkan dengan sosok ini. Inilah waktunya kita meneladani beliau. Inilah waktunya kita mempelajari tentang beliau. Bagaimana kalimat yang meluncur dari lisan beliau, bagaimana sikap beliau, bagaimana respon beliau, bagaimana tindakan beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana kisah heroik beliau. Ini salah satu mutiara hikmah yang harus dimiliki oleh setiap muslimah, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ini adalah momennya berhaji, dan haji tidak bisa dilepaskan dengan sejarah sa'inya Hajar. Dan di sini adalah kurban, atau ada ibadah berkurban, dan ibadah berkurban tidak bisa dipisahkan dengan ibu dari Ismail alaihi wassalam. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita tidak boleh luput ya, lalu melewati 10 hari ini begitu saja. Kita harus lakukan sesuatu, dan kita harus meneladani orang-orang soleh terdahulu. Ini sesi materi yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberikan hidayah kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, izin bertanya Ustaz, silahkan. Apakah ada solusi bagi wanita yang ingin mendapatkan keutamaan puasa Arafah namun terhalang karena haid dan tidak kuat puasa karena hamil atau menyusui? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ya, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan di hari-hari ini oleh ibu-ibu. Oleh karena itu, billahi taufik, puasa Arafah adalah puasa yang sangat prestisius, sangat prestisius, menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan, dan sangat disayangkan kalau kita tidak mengambil kesempatan ini. Dan kesempatan ini terbuka bagi laki-laki dan wanita, dan terbuka bagi wanita yang sedang bersih maupun wanita yang sedang haid atau ada uzur. Kenapa demikian? Karena yang bisa berpuasa anaknya dia berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan barang siapa yang gak bisa berpuasa karena alasan syar'i seperti sakit, seperti haid, seperti nifas, seperti sedang hamil, maka hendaknya dia bertekad bulat ingin berpuasa, tapi tidak berhasil atau tidak bisa karena alasan syar'i. Karena setiap orang yang punya tekad, punya niat yang ikhlas untuk mengerjakan sebuah amalan, tapi dia tidak berhasil mengerjakan amalan tersebut karena alasan syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Sebagaimana hadis atau kisah orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa ikut perjuangan Nabi SAW ke Tabuk. Nabi SAW mengatakan, "Illa syarakukum fil ajr." Kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Menyertai kalian dalam pahala. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi yang pertama, niat, tekad, ingin, dan Allah Maha tahu. Makanya tekad harus, tapi jangan sampai terpuruk. Terus yang kedua, jangan lupa kasih makan orang yang berbuka. Man fattara shaiman, berarti saya memberikan buka puasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi lakukan niat-niat yang kuat, tekad yang bulat, sehingga kita dapat pahala amalan tersebut walaupun kita gak berhasil melakukannya. Terus yang kedua, yang kedua jemaah sekalian, kita hendaknya memberikan makan kepada orang yang berbuka. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanullah ilayakum sat wa iyak. Semoga Ibu Ibnul Qayyim, Ustaz, keluarga serta kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mana yang lebih didahulukan, antara Anda berkurban atau pulang ke kampung memenuhi keinginan ibu saya, Ustaz? Saya ingin mengerjakan keduanya, tapi kadarullah gaji saya bulan ini mepet untuk kebutuhan satu bulan ke depan di tempat rantau. Saya mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau masih bisa digabung, digabungkan. Arjamu Allah minatarjin amkan. Menggabungkan itu lebih afdol daripada memilih salah satu dalil. Lebih afdol daripada memilih salah satu amalan. Dan kalau misalnya masih mepet untuk satu, kan ini jawabannya, pertanyaannya, untuk kebutuhan satu bulan ke depan di tempat rantau. Artinya gini loh, kalau kita bisa lakukan dua-duanya, kita berkurban dan kita menyenangkan atau memenuhi keinginan orang tua, yang membuat misalnya kebutuhan sebulan kita terpangkas, kan mepet kebutuhan sebulan, bukan kebutuhan hari ini, tapi sebulan. Ya mungkin akhirnya kita gak bisa satu bulan, tapi kita cuma bisa 20 hari, atau 15 hari ke depan, atau 10 hari ke depan, atau mungkin 6 hari ke depan, seminggu ke depan. Allah Ta'ala alam, lakukan keduanya, lalu habis itu berjuang setelah itu, insya Allah kita akan dikasih rezeki lagi sama Allah. Harus yakin, karena birullah dini itu pintu rezeki, pintu rezeki. Kan satu bulan, kecuali kalau kebutuhan hari itu, nah itu memang harus dipilih. Untuk kebutuhan misalnya itu tadi, kalau dua hari aja masih bisa kok. Kita bisa apa namanya? Kita bisa misalnya lakukan yang terbaik untuk hari ini, dan besok pada saat kita membuka mata, kita gak megang uang sepeser pun juga. Lalu kita berusaha dan Allah akan kasih rezeki. Pernah ngalamin itu gak sih hadirin? Kita buka mata di pagi hari dan kita gak pegang uang sepeser pun juga. Mati? Enggak. Alhamdulillah, asal mau keluar kerja, kan bisa, ada banyak kesempatan upah harian. Gak masalah, yang penting bisa berkorban dulu dan birrul walidain. Jadi satu bulan tuh masih banyak waktu untuk bernafas. Jadi kalau bisa digabungkan duanya, kerjakan kedua-duanya. Kalau gak bisa, maka orang tua lebih diutamakan, karena birrul walidain hukumnya wajib dan berkorban hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan kalau harus memilih, mengerjakan yang wajib lebih dahulu kepada sunnah mu'akkadah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahmati Ustaz, keluarga, serta tim kajian dan umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya punya seorang kakak perempuan. Beliau mempunyai dua orang anak berusia remaja, perempuan, dan anak usia 13 tahun laki-laki. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki. Beberapa tahun yang lalu beliau bercerai dengan suaminya selama setelah perceraian, yang membiayai keperluan dan lain-lain itu adalah ibu kami. Kedua ibu kami meninggal, dan sekarang kakak saya sudah 2 tahun menikah dan punya anak yang masih bayi. Tetapi dua anak dari suami yang pertama itu sepertinya tidak terurus. Beliau lebih fokus ke anak dari suami yang sekarang. Ditambah suaminya yang sekarang itu tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan hasil jualan kakak saya. Yang saya ingin tanyakan, apakah apabila saya mengurusi biaya sekolah dan uang saku dua anak kakak saya termasuk ke dalam kafil atau hanya disebut sedekah? Karena ketika saya ajak tinggal bersama saya, mereka tidak mau, mohon solusinya. Semoga kita bisa mendapatkan pahala kafil, semoga. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terus yang kedua, ini pahala juga silaturahim. Karena ini kan keponakan. Terus yang ketiga, kita bisa dapat pahala riwayat al-khalatu bimanzilatil tante itu seperti ibu. Tante dari pihak ibu itu seperti ibu. Dan ini pahala besar buat kita. Jangan sampai mereka terlunta-lunta dan akhirnya tidak didik dengan benar dan akan mempengaruhi masa depannya kelak. Wallahu ta'ala misal. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini untuk kesempatan kali ini karena ada beberapa hal. Jadi terima kasih banyak, kita tidak bisa senormal biasanya, tapi semoga kita bisa merenungkan bahwa ada nama besar dan ada wanita besar di balik perhelatan haji dan berkurban. Dan ini pelajaran besar buat ibu-ibu sekalian. Saya rasa cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.